Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. La nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kemudahan untuk bisa istiqomah beramal ibadah. Melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dibbugho sebagai pendalilan dan penjelasan singkat atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i. Di kesempatan yang berbahagia ini, bab yang kita baca adalah tentang Zakatul Fitr. Zakatul fitr. Kata zakat diidofahkan ya kepada kata fitr, dinisbatkan kepada kata fitr. Kenapa? Kata beliau, li'annaha tajibu bidukulihi. Karena wajibnya zakat ini adalah dengan masuknya Al-Fitr, yaitu hari raya Idul Fitr. Walaupun terkadang, kata beliau, zakat fitr disebut juga zakat fitrah. Jadi kadang disebut zakat fitr, kadang ditambahkan di ujungnya ta' marbutoh menjadi zakatul fitrah. Adapun arti fitrah itu sendiri adalah al-khilqah. Khilqah ya fisik ya, badan ya. Kenapa disebut zakat fitrah? Li'annaha tukhraju anha wa hiyal abdan. Karena zakat itu dikeluarkan atas badan. Ya, atas fisik seseorang. Wa yutlaku 'alal mukhraj fiha aidan al-fitrah. Dan sesuatu yang dikeluarkan misalnya berupa beras atau makanan pokok itu pun biasa diistilahkan dengan al-fitrah. Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sesungguhnya baginda Rasulullah telah mewajibkan zakat fitr min Ramadan, dari bulan Ramadan, ala nas, atas manusia. Sa'an min tamrin au sa'an min sya'irin, yaitu satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum, ala kulli hurrin, dan kewajiban ini berlaku atas setiap orang yang merdeka, au abdin ataupun budak, zakarin au unsa, laki-laki ataupun perempuan, wa fi riwayatin sagirin au kabirin minal muslimin. Dalam riwayat dikatakan berlaku juga untuk anak kecil dan dewasa, minal muslimin, ya di antara umat Islam. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, tajibu, zakat fitrah ini wajib, ala kulli hurrin muslimin, atas setiap orang yang merdeka dari kalangan umat muslim, umat Islam. Idza, apabila, wajada ma yuaddihi fil fitrah, apabila dia memiliki yang bisa dia bayarkan untuk zakat fitrah. Kalau dia memiliki sejumlah uang yang mana dengannya dia bisa membayar zakat fitrah, maka wajib atas dia mengeluarkan atau membayar zakat fitrah tersebut atau zakat fitr. Dengan syarat, kata beliau, fadilan ankutihi, bahwa apa yang akan dikeluarkan itu adalah kelebihan dari makanan pokoknya. Maksudnya, kalau ternyata setelah dikeluarkan dia malah tidak punya makanan pokok dan tidak punya uang juga untuk membeli makanan pokok, maka itu tidak boleh dilakukan. Apa yang dibayarkan berupa zakat fitr haruslah fadilan ankutihi, haruslah kelebihan dari makanan pokok yang dia butuhkan. Waqutu man talzamuhu nafaqatuhu, dan juga harus kelebihan dari makanan pokok atas orang-orang yang wajib dia nafkahi. Saya membayar zakat, zakat fitr, zakat fitrah. Syaratnya bahwa apa yang saya bayarkan itu adalah kelebihan dari kebutuhan pokok saya. Dan kelebihan dari kebutuhan pokok orang-orang yang saya tanggung nafkahnya. Misalnya istri, ataupun anak, atau orang tua yang sudah berada di bawah tanggungan saya misalnya. Maka mereka semua saya yang membayarkan zakat fitrnya. Wa kiswatuhum lailatal idi wa yaumihim. Zakat fitr atau zakat fitrah yang kita bayarkan haruslah kelebihan dari makanan pokok yang kita perlukan, begitupun makanan pokok atas orang-orang yang wajib kita nafkahi, ya, dan juga harus kelebihan dari kiswatuhum, yaitu pakaian mereka. Artinya jangan sampai gara-gara membayar zakat sehingga tidak bisa saya menunaikan kewajiban memberikan mereka apa? Penutup aurat, kiswatuhum, yaitu pakaian mereka. Lailatul Id, dan yang dihitung kelebihannya adalah kelebihan yang dibutuhkan di malam Id dan di hari Id. Ya, berarti di malam Id, yaitu di akhir Ramadan, alhamdulillah ini masih ada kebutuhan pokok saya. Lalu sampai besok masih ada kebutuhan pokok saya, masih ada kebutuhan pokok untuk orang-orang yang wajib saya nafkahi, maka kelebihan itu saya keluarkan. Ya, keluarkan atas diri saya dan atas setiap orang yang wajib saya nafkahi. Ya, yang wajib saya nafkahi. Wa andaynin wa maskanin wa abdin yahtajuhu. Dan harus kelebihan dari kebutuhan berupa tempat tinggal ataupun budak yang dia perlukan. Kelebihan dari hutang, kelebihan dari tempat tinggal, dan kelebihan dari budak yang dia perlukan. Falau fadula ba'du ma yu'addihi lazimahu ikhrajuhu. Kalau ada kelebihan sebagian dari apa yang dia tunaikan itu, maka dia wajib mengeluarkannya. Maksudnya, seandainya misalnya ya, kelebihannya hanya cukup untuk membayar zakat misalnya 2 atau 3 orang misalnya, apakah artinya saya tetap membayar atau tidak membayar? Kalau yang kita pahami dari ucapan beliau itu tetap harus dibayar. Anggota keluarga saya misalnya ada 6, saya hanya sanggup membayarkan atas 3. Apakah al-maisuru yaskutu bil ma'sur? Apakah yang mudah itu menjadi gugur karena ada yang sulit? Tentunya tidak. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna al-maisura la yaskutu bil ma'suri. Karena sesuatu yang mudah tidaklah menjadi gugur karena adanya yang sulit. Saya tidak bisa membayar untuk semuanya, itu kesulitan. Tetapi saya bisa membayar untuk 2 orang, itu kemudahan. Sesuatu yang mudah tidaklah gugur dikarenakan sesuatu yang sulit. Itu maksud beliau. Adapun dalil dari kaidah ini adalah sabda Nabi, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kalian dengan satu perintah, maka kerjakanlah semampu kalian. Kemudian dikatakan di sini, "Wa man lazimathu fitratuhu." Lazimathu fitratu. Kullu man talzamuhu nafaqatuhu. Barang siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya. Man lazimathu fitratuhu. Barang siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya. Lazimathu fitratu kull. Lazimathu fitratu kulli man talzamuhu nafaqatuhu. Maka dia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah atas setiap orang yang wajib dia nafkahi. Nah, ini sebenarnya sudah disampaikan di awal tadi ya, bahwa seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya dan atas setiap orang yang wajib dia nafkahi. Min zaujatin wa qaribin wa mamlukin. Baik itu istri ataupun mungkin kerabat ataupun orang-orang yang di bawah kekuasaannya seperti budak. In kanu muslimin. Jika mereka orang-orang Islam. Wa wajada ma yu'addi anhum. Dan ini pun diwajibkan kalau orang itu memang mendapatkan apa yang bisa dia bayarkan. Kalau tidak dia dapatkan ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak wajib ya. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, para pemirsa Niaga TV, Rasul berkata, "Laisa fil 'abdi shadaqatun illa shadaqatul fitr." Tidak ada zakat dalam masalah budak kecuali yang sifatnya zakat fitr atau zakat fitrah. Walakin la talzamuhu fitratu zaujatil abil mu'sir wa mustawlidat wa mustawlidatuhu. Ya, akan tetapi tidak wajib atas seseorang membayarkan fitrah, zakat fitrah atas istrinya bapak. Ya, jadi kalau bapak menikah lagi, dia punya istri kan, itu istrinya bapak istilahnya. Tidak ada kewajiban seseorang membayarkan zakat fitrah atas istrinya bapak yang kesusahan. Jadi kalau bapaknya kesusahan, ya bapaknya nikah lagi, lalu bapaknya dalam kondisi susah. Apakah seorang anak wajib mengeluarkan zakat fitrah atas istri si bapak? Kata beliau, tidak lazim. Ya. Ya begitu pun. Wa mustaulidatuhu, anak yang dilahirkan. Itu tidak ada kewajiban. Ya, kata beliau. Wa in lazimathu nafaqatuhuma. Walaupun kalau nafkah wajib. Tapi kalau zakat, tidak ada kewajiban atas istrinya bapak. Coba kita lihat alasan yang diberikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Talzamu nafaqatu zaujatil ab. Seorang anak lazim memberikan nafkah, ya nafkah atas istrinya bapak. Li'annal ibn yalzamuhu i'fafa abihi. Karena seorang anak itu punya kewajiban menjaga kehormatan bapaknya. Wa nafaqatu zaujah wajibatun ma'al i'sar. Menafkahi seorang istri adalah wajib walaupun dalam kondisi sulit. Fatastati'u zaujah an tatluba fashaz zawaj bil i'sar. Di mana seorang istri bisa saja meminta fasakh. Ya, meminta bercerai dalam kondisi suaminya kesusahan. Fatalzamul walad lihadal makna. Maka dengan makna ini, seorang anak wajib menafkahi istri dari ayahnya dalam rangka menjaga kehormatan ayahnya. Wa huwa ghairu mutahaqqiq fi zakatil fitr. Tapi itu tidak berlaku dalam zakat fitrah. Idza tamliku talabal fasakh li adamiha. Karena seorang istri tidak bisa menuntut cerai dikarenakan suaminya tidak bisa bayar zakat misalnya, itu tidak bisa menuntut cerai. Tapi kalau seorang istri tidak mendapatkan nafkah wajib, yaitu makan, minum misalnya, dia bisa saja menuntut cerai. Maka dalam kondisi itu seorang anak harus menjaga i'fafu abihi, menjaga kehormatan ayahnya di hadapan apa istrinya. Oleh karenanya wajib memberikan nafkah makan, minum, tetapi tidak wajib memberikan nafkah membayarkan zakat. Karena kalau masalah makan minum yaitu nafkah wajib, itu seorang istri bisa menggugat cerai suaminya kalau tidak dibayarkan nafkahnya. Tapi kalau masalah zakat, seandainya pun seorang suami tidak bisa membayarkan zakat atas istrinya, maka istri tidak punya alasan untuk menuntut perceraian. Wa man lazimathu fitratun wa wajada ba'daha bada'a bi nafsihi. Barang siapa yang telah wajib atasnya fitrah, tetapi dia hanya mendapatkan sebagian, tanggungan dia ada 5, dengan dirinya ada 6, tapi dia hanya bisa membayar sebagian, maka kata Ibnu Naqib, bada'a bi nafsihi, hendaknya dia memulai dengan dirinya. Jadi dia diprioritaskan dalam bayar zakat, zakat fitrah. Anggota keluarga ada 6 yang dia nafkahi, ya, yang dia nafkahi, maka mulailah dari dirinya. Kalau ternyata masih ada kelebihan, istrinya. Kalau masih ada kelebihan, anaknya yang masih kecil. Kalau masih ada kelebihan, bapaknya. Kalau masih ada kelebihan, ibunya. Kalau masih ada kelebihan, barulah anaknya yang besar. Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan sebuah dalil, riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i, rahimahumullahu jami'an, dari sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qal, i'taqa rajulun min bani Udrata 'abdan lahu min du'an duburin. Ya, ada seorang laki-laki yang membebaskan seorang budak. Fabalagha dhalika Rasulullah faqal, alaka malu ghairi? Ya, ada i'taqa, ada seorang laki-laki i'taqa, memerdekakan dari Bani Udrah seorang budak andubur. Andubur itu seorang tuan berkata kepada budaknya, kalau saya nanti meninggal kamu merdeka. Itu namanya memerdekakan andubur, ya. Fabalagha dzalika Rasulullah faqal, maka hal itu sampai ke pendengaran Rasul, lalu Rasul bertanya, alaka malu ghair, apakah kamu punya harta selain budak itu? Laki-laki itu menjawab, tidak. Maka Rasul berkata, man yashtarihi minni, siapa yang mau membeli budak ini dariku, kata Nabi. Fashtarahu, maka budak itu dibeli oleh Nu'aim ibnu Abdillah al-Adawi dengan harga 800 dirham. Faja'a biha Rasulullah fadafa'aha ilaihi, maka uang yang didapatkan 800 dirham itu diberikan oleh Nabi kepada si pemilik budak. Lalu Nabi berkata, ibda' binafsika, mulailah dengan atas dirimu. Jadi bayar zakat mulailah dari dirimu. Fatasaddaq 'alaiha, bersedekahlah atas dirimu. Fa in fadula syai'un fali ahlik, kalau ada kelebihan barulah untuk keluargamu. Ya. Fa in fadula an ahlika syai'un fali dhi qarabatik, kalau masih ada kelebihan juga maka untuk kerabatmu. Maka kalau ada kelebihan juga untuk kerabatmu yang begini, begini, begini. Artinya, Nabi SAW mendapatkan seorang sahabat kesusahan, tetapi di waktu yang sama dia memerdekakan budaknya dengan cara mengatakan, kalau saya meninggal nanti kamu merdeka. Maka Nabi bertanya, memang kamu masih punya harta yang lain? Tidak ada. Maka Rasul membatalkan hal itu dengan cara menjual budaknya. Ya, dijual budak tersebut dan dibeli oleh siapa? Nu'aim bin Abdullah al-Adawi. Maka saat itu Nabi berkata, bersedekahlah atas dirimu, lalu kalau masih ada kelebihan atas anakmu, atas keluargamu dan seterusnya. Lalu dikatakan di sini, walau tazawwaja mu'sirun bi musiratin, seandainya seorang laki-laki yang hidupnya susah menikah dengan seorang wanita yang lapang hartanya, au bi amatin, atau seorang laki-laki menikah dengan seorang budak wanita, lazimat sayyidul amati fitratun li amatihi, dalam kasus ini tuan dari wanita tersebut wajib menafkahi, wajib membayar zakat fitrah atas budaknya. Jadi ada laki-laki yang susah secara ekonomi menikahi seorang budak. Ya, seorang budak tentunya ya, laki-laki susah, dia tidak bisa bayar zakat. Lalu siapa yang bayar zakat atas budak tersebut? Maka tuannya yang membayarkan zakatnya. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, لِأَنَّ الْأَمَةَ الْمُتَزَوِّجَةِ, karena seorang budak yang sudah menikah, وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا, walaupun nafkahnya wajib atas suaminya, لِسَيِّدِ عَلَيْهِ سُلْطَانُ مَا, tetapi kekuasaan tuannya masih ada. فَلَهُ أَنْ يُسَافِرْ بِهَا, tuannya bisa mengajak dia safar misalnya. وَأَنْ يَسْتَخْدِمُهَا, atau menjadikannya pelayan misalnya, itu masih ada ya. Fatajibu fitratuha alaihi hala isari jaujiha, maka dalam kondisi suaminya, suami si budak ini yang merdeka tapi susah tidak bisa membayarkan zakat, maka tuannya yang membayarkan zakat. Wala talzamul hurrah fitratu nafsiha, lalu bagaimana kalau kasusnya adalah laki-laki yang susah secara ekonomi menikah dengan seorang wanita yang lapang hartanya? Apakah seorang istri dari seorang suami yang diuji dengan kesusahan ekonomi, apakah istri boleh bayar zakat fitrah atas dirinya sendiri? Padahal ada orang yang wajib menafkahi dia, yaitu suami. Dalam kondisi ini dikatakan, la talzamul hurratu fitratu nafsiha, tidak wajib seorang wanita yang merdeka membayar zakat fitrah atas dirinya. Wakil, dan ada sebagian ulama berpendapat di mazhab Imam Syafi'i wajib. Nah, itu berarti beda pendapat ya di kalangan para ulama. Walaupun di sini dikatakan, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, yustahabbu an tukhrijaha an nafsiha, disunnahkan atas wanita itu tetap mengeluarkan atas dirinya, khurujan min khilaf man aujabaha alaiha ibtida'an, wa humul hanafiyah ya. Hanifiyah ya, bahwa yang pendapat yang lebih kuat, seorang wanita yang dia lapang hartanya, sedangkan suaminya yang sebenarnya kan yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu suaminya. Suaminya tidak sanggup mengeluarkan zakat fitrah, menurut pendapat yang paling kuat disunnahkan itu wanita mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya. Sebagian ulama berpendapat wajib dan itu pendapatnya Imam Abu Hanifah ya. Wasababul wujubi idraku ghurubi syamsi lailatul fitr, dan sebab wajibnya zakat fitrah adalah mendapatkan tenggelamnya matahari di malam fitr. Jadi Ramadan habis, seseorang mendapatkan tenggelamnya matahari, ya, maka itu menjadi sebab wajibnya zakat fitrah. Misalnya kata beliau, falau wulida lahu waladun, seandainya seseorang mendapatkan anak, dilahirkan untuk dirinya seorang anak, atau menikah, awishtara, atau dia membeli seorang budak, qoblal ghurub, sebelum matahari tenggelam. Matahari tenggelam di hari terakhir Ramadan ya. Berarti kalau sudah tenggelam masuk tanggal 1 Syawal. Wa mata aqibal ghurub, kemudian meninggal, ya, sebelum tenggelamnya matahari, lazimathu fitratuhum, maka sudah wajib dikeluarkan zakat fitrah mereka. Jadi siapa yang mendapatkan tenggelamnya matahari di malam fitr, Idul Fitr, ya, walaupun dia meninggal ya setelah tenggelamnya matahari, maka sudah wajib. Wa in wujidu, apabila mereka tadi anak yang baru lahir atau istri yang baru dinikahi atau budak yang baru dibeli, wujidu, mereka baru ada, ba'dal ghurub, setelah tenggelamnya matahari, lam tajib fitratuhum, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah atas mereka. Ya, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah atas mereka. Baik. Thumma alwajibu sa'un ala kulli syakhsin. Adapun yang wajib adalah zakat fitrah, berapa wajibnya? Kata beliau, sok, satu sok, وهو خمسة أرطال وثلث بغدادية yaitu 5 liter dan sepertiganya menurut takaran Baghdad. Wabil Misri, adapun dalam takaran orang-orang Mesir, arba'atun wa nisfun wa rub'un wa sab'un uqiyah. Ya. Atau kalau di takaran kita hari ini, kata beliau, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, yusawil ana kiloain wa nisfan takriban. Setara dengan 2,5 kilo, kurang lebih ya. Minal aqwat allati tajibu fiha zakah, yaitu diambil dari makanan pokok yang wajib di dalamnya zakat. Min ghalibil qutil balad, dari makanan pokok yang umum di satu negeri. Dan boleh menggunakan akid. Apa itu akid? Keju, ya keju. Walaupun kalau di kita tidak ada keju ya, karena kita tidak ada yang menjadikan keju sebagai makanan pokok. Kalau di beberapa negara Arab, saya pernah melihat langsung ya di Yaman, itu memang keju itu dijadikan makanan pokok. Bisa pagi dan sore mereka makan makanan keju itu. Ya, yang dicampur dengan roti ya, dicocol begitu ya. Nah, itu jadi makanan mereka. Fa'in, lalu dikatakan di sini sedikit lagi para pemirsa Niaga TV, agar kita nanti di pertemuan esok hari memasuki bab pembagian zakat insyaallah. Ini ada sedikit lagi. Wallabanu liman kutuhum dzalik, boleh juga mengeluarkan dalam bentuk susu kalau memang makanan pokoknya susu. Fa in akhraja min a'la kuti baladihi ajza'ahu, kalau dia mengeluarkan zakat dalam bentuk yang paling bagus yang ada di negeri tersebut, maka itu boleh. Ya, tetapi kalau yang di bawahnya tidak boleh. Artinya kata para ulama, yang dikeluarkan adalah yang biasa kita makan sehari-hari. Wa yajuzul ikhraju fi jami'i Ramadan. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, mengeluarkan zakat fitrah boleh di sepanjang bulan Ramadan. Dari tanggal 1 sampai akhir, itu diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, bahwasanya Ibnu Umar membayarkan zakat sehari atau dua hari sebelumnya. Ya, karena memang wajibnya zakat fitrah ini ada dua sebab kata para ulama Syafi'iyah. Yang pertama saum Ramadan, yang kedua berbuka. Maka kalau sudah ada salah satu sebabnya, kita sudah boleh mengeluarkannya, walaupun ulama khilaf dalam masalah ini. Wal afdalu yaumal id qabla shalah, dan yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah itu adalah di hari Idul Fitrinya sebelum berangkat salat. Oleh karenanya kan dalam ajaran Islam, salat Idul Fitri itu hendaknya agak ditunda sesaat. Ya, agak dimundurkan waktunya, memberikan kesempatan orang bayar zakat fitrah. Adapun Idul Adha dipercepat agar segera melakukan penyembelihan. Wala yajuzu ta'khiruha an yaumil fitr, tidak boleh menunda zakat fitrah dari hari fitr tersebut. Fa in akharaha anhu uthim, apabila ada seseorang sengaja mengakhirkan zakat fitrah, maka dia berdosa. Ya. Karena tujuan dari zakat fitrah itu agar di hari raya Idul Fitri tidak ada yang kelaparan. Walazimahul qada, tetapi tetap saja dia wajib mengqada. Ya, dia wajib mengqada. Fala taskutu bi fawati waqtiha, tidak gugur dengan hilangnya waktu, tetap saja wajib diqada. Itu para pemirsa Niaga TV, poin tentang zakat fitrah dari pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin Big Smoker MKS PLS-002 dari Maxindo untuk kebutuhan memasak berbagai jenis makanan seperti ikan, ayam, daging, dan masih banyak lagi dengan teknik pengasapan, dengan proses masak yang lebih mudah, lebih higienis, dan makanan dapat matang diasapkan secara sempurna. Terbuat dari material berkualitas yang awet dan food grade, desain elegan dan mudah dipindah tempatkan pada berbagai skala usaha. Terdiri dari 2 tingkat smoke chamber yang dapat digunakan untuk mengasapkan lebih dari 1 jenis makanan dalam sekali proses. Masing-masing chamber dilengkapi dengan tungku pengasapan, dilengkapi dengan fitur ventilasi dan juga termometer sehingga lebih mudah mengontrol suhu masak di dalam chamber. Mudah digunakan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, silahkan. Pak Ustaz. Silahkan, Pak. Ada seorang Ustaz. Ada ya. Seorang? Ada seorang apa, Pak? Ada Ustaz. Iya. Yeah. Dia tidak, kalau tidak menyampaikan tidak sesuai dengan pendapatnya baik Quran maupun hadis, apakah yang demikian itu bisa dikatakan menyimpulkan ilmu? Dia tidak apa pak tidak apa tadi si ustadznya tidak menyampaikan. Tidak menyampaikan apa yang dia ketahui dari Quran dan hadis. Ya, tapi tidak disampaikan karena tidak sesuai dengan pendapatnya. Karena menurut dia tidak sesuai dengan pendapat dia. Ya, apakah itu bisa dikatakan menyembunyikan ilmu, Pak Ustaz? Itu saja, Bapak. Ya, itu saja, Pak. Makasih, Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Baik, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sangat fatal ya, sangat fatal kalau memang ada yang seperti itu. Ya bagaimana dia dianggap sebagai seorang ustadz ketika dia berani menolak Al-Quran dan hadis karena tidak sesuai dengan pendapat dia. Ini berbahaya ya. Lalu di mana arti ati'ullah wa ati'ur rasul? Taatilah Allah dan Rasul, mana artinya kalau begitu? Dan kalau memang benar itu terjadi, itu sangat ironis ya, sangat menyedihkan. Padahal Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fattahu." Apa-apa yang datang dari Rasul, maka ambillah. Dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah," dalam ayat yang lain. Siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Di ayat yang lain Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang-orang yang terbiasa menyelisihi ketentuannya, ketentuan Nabi Muhammad, hendaknya mereka takut akan ditimpa musibah, ya, atau ditimpa akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah di sini kata para ulama seperti Imam Ahmad artinya syirik. Kenapa orang yang menolak ketentuan Rasul dianggap syirik? Karena boleh jadi kata Imam Ahmad di hatinya muncul penyakit di mana dia merasa bahwa apa yang dia pikirkan lebih baik daripada Quran dan hadis. Oleh karenanya di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin." Tidaklah pantas atas mukmin laki-laki dan perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka masih mencari pilihan-pilihan yang lain. Ya, ini di ayat yang lain lebih keras lagi. Apa kata Allah? Wa may yushaqiqillaha wa rasulah, barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas atasnya petunjuk, wayattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami biarkan mereka tersesat dan kami kembalikan mereka kepada jahannam. Jadi bukan hanya menyembunyikan ilmu, tapi ini adalah penentangan yang nyata kalau memang terjadi. Allah alam bissawab. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Baik Ustaz, mengenai apa zakat tadi ya Ustaz ya. Baik. Ana tahun lalu, bulan Ramadan tahun lalu itu ada keponakan ana hamil Ustaz. Baik. Hamilnya udah 9 bulan. Menurut prediksi dokter, insya Allah 2-3 hari lagi berapa lebaran melahirkan. Jadi menurut dia katanya ada ustadz yang mengatakan bahwa dia udah wajib ustadz mengeluarkan zakat anak yang di kandungannya itu ustadz. Jadi dia mengeluarkan zakatnya. Nah, apa itu benar ustadz yang seperti itu? Yang kedua, ana tanyakan ini ustadz, beberapa tahun yang lalu kami kan bayar zakatnya 2,5% ya ustadz ya, seperti yang ustadz katakan. Nah, 2 tahun belakangan ini di masjid itu udah dirubah Ustaz, jadi menetapkan 2,7 Ustaz. Masya Allah. Nah, jadi alasannya jadi, apa Ibu? Alasannya katanya apa? Kurang Ustaz. Katanya selama ini yang 2,5% itu masih kurang. 2,5% atau 2,5 kilo Ibu? Dua setengah kilo Ustaz. Baik. 2,5 kilo. Baik. 2,5 kilo. Jadi mulai 2 tahun ini aturannya 2,7. Baik, baik. Apa itu? Kami melakukan yang Ustaz karena aturan. Apa itu benar seperti itu Ustaz? Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, mudah-mudahan Allah memberkahi hamba Allah di Aceh dan keluarga. Yang pertama, tadi sudah kita bacakan sebab wajibnya zakat fitrah adalah mendapatkan waktu di mana tenggelamnya matahari. Jadi kalau ada seseorang hadir, dia hidup, sehat, ya, dan dia mampu berzakat saat matahari tenggelam di hari terakhir Ramadan, yang artinya dia memasuki Idul Fitri, maka saat itulah wajibnya dikarenakan hal tersebut. Dari mana kita tahu? Dari hadis yang sahih yang tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar bahwa Nabi menisbatkan zakat ini dengan al-fitr. Jadi dikaitkan dengan fitrah. Artinya kalau dia meninggal sebelum itu dia tidak ada kewajiban. Dan kalau dia lahir setelah itu berarti dia tidak mendapatkan fitr. Ya. Jadi kalau ada seorang ibu diprediksi akan melahirkan 2 atau 3 hari setelah Idul Fitri, tidak ada kewajiban zakat fitrah atas janin yang ada di perutnya. Ya, karena Nabi mengkaitkan zakat ini dengan fitr, sedangkan ketika datang Idul Fitri itu janin belum keluar, belum mendapatkan, belum hidup, belum ada di bumi. Ya, maka tidak ada kewajiban zakat fitrah menurut pendapat yang kuat. Adapun masalah zakat yang tadinya 2,5 kilo menjadi 2,7, menurut saya yang paling terpenting itu jangan sampai kurang Ibu. Yang terpenting jangan sampai kurang. Ya, itu kan yang 2,5 kilo sifatnya takribi. Takribi itu sifatnya perkiraan, ya diprediksi kalau dikonversi kepada nilai yang sekarang, ya kalau zaman dulu kan satu so 4 mut, satu mut itu satu takaran penuh, dua tangan begini disatukan diisi beras itu satu mut. Nah, 4 kali takaran seperti ini kalau kita satukan itu namanya satu so. Ini kan menghitungnya tidak mudah juga. Oleh karenanya kalau menurut saya ya jangan sampai kurang. Adapun kalau kita ingin melebihkan dengan niat sedekah, Allah alam bisa, enggak ada masalah. Allah alam bisa. Baik, pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak yatim yang orang tuanya kaya. Apakah anak tersebut tetap menerima zakat? Nah, ini perlu diluruskan. Ini perlu diluruskan. Kalau kita perhatikan di surat At-Taubah ayat 60 yang insya Allah akan kita bahas esok hari tentang mustahik zakat, itu tidak ada penyebutan anak yatim, para pemirsa Niaga TV. Harus digarisbawahi di surat At-Taubah ayat 60 yang insya Allah besok akan kita baca rincian hukumnya, itu tidak ada penyebutan anak yatim. Yang ada adalah fuqara, masakin, amilin, lalu mu'allafati kulubuhum, firriqab, walgharimin, fisabilillah, ibnu sabil. 8, tidak ada penyebutan anak yatim. Dalam Islam anak yatim itu harus dimuliakan. Ya, kita sayangi. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama anak-anak yatim yang menanggung anak yatim begini di surga. Jadi yatim sendiri itu tidak, bukan satu dari 8 yang dapat zakat. Tetapi dia bisa saja dapat zakat, tapi bukan karena keyatimannya, tapi karena kemiskinannya atau kefakirannya atau yang lain sebagainya. Jelas para pemirsa Niaga TV? Allah alam bisa. Apalagi kalau yatimnya kaya, kan begitu. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang yang membayar fitrah tapi ia dapat bagian zakat, dan bagaimana zakat dibagikan 3 hari sebelum hari Id? Allah alam bisawab, kalau memang dia mampu membayar zakat fitrah, ya dia bayar. Kalau ternyata panitia menganggap dia mustahik juga, ya sudah dia terima. Apakah boleh membayar zakat fitrah 3 hari sebelumnya? Boleh, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar bahwa beliau pernah membayarkan zakat 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Bahkan di mazhab Imam Syafi'i, dari tanggal 1 Ramadan sudah boleh membayar zakat fitrah kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Allah alam bissawab. Apa makna tafsiran dari terjemah Quran yang dikatakan bersemayam? Maksudnya apa ini? Maksudnya Ar-Rahman 'alal 'Arsyistawa atau apa? Kalau yang dimaksud dengan Ar-Rahman 'alal 'Arsyistawa, Allah yang bersemayam di atas arsy, maka Imam Malik telah menjawab. Kata Imam Malik, dan beliau adalah imam yang punya kapasitas menjelaskan hal ini, kata beliau, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu adalah perkara yang maklum, artinya orang Arab semua tahu bahwa istiwa artinya bersemayam. Wal-kaifu majhulun. Tentang bagaimana Allah beristiwa, enggak ada yang tahu. Wal-imanu bihi wajibun. Beriman bahwa Allah istiwa wajib, karena dia disebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran, bagaimana kita menolaknya? Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang apa itu istiwa, bagaimana itu istiwa, kata Imam Malik adalah kebid'ahan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar waktu sholat gak boleh mengikat rambut untuk laki-laki? Itu dimakruhkan. Menurut mayoritas para ulama, mengikat rambut saat sholat tidak dilarang, tidak diharamkan, tapi makruh. Sesuatu yang makruh tentunya ditinggalkan adalah lebih utama daripada dikerjakan. Allah alam bissawab. Barakallahu fiik, Allahu barik fiik. Apakah benar waktu sholat nggak boleh apa ini sudah tadi ya? Izin bertanya, hadis Nabi, jika kita pergi ke masjid dengan berjalan kaki, maka satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Sedangkan zaman sekarang kita sering memakai motor. Ya, Allah maha tahu, ya. Allah maha adil. Semua akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Wa kuli'malu, ya, wa kuli'malu, kata Allah dalam ayatnya. Wa kuli'malu, ya sudah beramal saja kalian. Fasayarallahu amalakum. Maka Allah yang akan melihat, menilai amal kalian, ya. Ya, pasti akan dibalas dengan balasan yang sesuai. Allah alam biswa. Di tempat kami baru-baru ini sudah menjadi rutinitas setiap hari guru murid mengumpulkan uang, mengasih hadiah berupa bunga, makanan, dan lain kepada guru. Bagaimana masalah ini? Ya, kalau itu dikaitkan dengan apa namanya hari-hari tertentu, ya Allah alam bisawab, ya jangan sampai kita mengikuti budaya-budaya yang datang dari luar ya. Islam memiliki budaya yang agung. Memuliakan guru itu memang bagian dari agama Islam. Tapi tidak dikaitkan harus di tanggal sekian, tidak. Kapan saja waktunya, kapan saja kita ada ke lapangan, silahkan kita memberikan apa, memuliakan guru kita dengan hadiah-hadiah yang dia sukai dan lain sebagainya. Itu tidak masalah ya. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan momentum tanggal sekian, itu yang kata para ulama tidak dikenal dalam agama. Allahu a'lam bishawab. Ya seperti hari ibu. Sebenarnya kan Ustaz, memuliakan ibu sepanjang tahun, bukan hanya pas hari ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ustaz, Abu Bukhari ini Ustaz, dari Pemantang Yantar, Ustaz. Mau tanya, Ustaz. Baik, silakan. Ini, Ustaz. Seandainya kita bayar zakat, Ustaz. Sama si Pulan, kita telepon si Pulan. Pulan, ini zakatmu ambil ke rumah. Ada Allah, dia lewat hari Idul Fitrinya nggak bisa mengambil. Apakah itu zakat mau datang, Ustaz? Artinya dia sudah bilang baik. Artinya apa namanya kita serahkan zakat itu kepada mustahik ya, kepada orang yang berhak. Tapi karena dia tidak di tempat kita telepon. Assalamualaikum Fulan, saya bayar zakat ke kamu ya. Iya saya terima zakatmu. Insya Allah misalnya sore nanti saya ambil. Ternyata tidak diambil baru 2 hari kemudian. Apakah itu sah dianggap zakat ataukah tidak sah? Allah alam bisawab ya, yang sebatas yang saya tahu sepertinya sah. Allah alam bisawab. Karena ya sudah ada ijab kabul di situ, saya serahkan ke kamu ya, saya terima zakatnya nanti sore saya ambil. Tetapi karena kondisi tertentu, entah dia mungkin di sedang tidak sempat mengambilnya baru diambil 2 hari kemudian. Allah alam bisawab. Menurut saya enggak ada masalah. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga dan kaum muslimin. Apakah diperbolehkan merutinkan membaca Al-Muluk setiap malam? Enggak ada masalah ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat, ya membaca Al-Muluk setiap akan tidur. Allah alam biswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat melayat, apakah boleh makan makanan yang disajikan oleh tuan rumah? Ya, kalau memang mereka menyiapkan misalnya minuman, tidak ada. Ya, tidak ada dalil yang mengharamkan. Hanya saja dalam Islam bahwa ketika ada yang wafat, harusnya kita yang sibuk menyiapkan makanan. Ya, bukan malah mereka yang apa namanya yang menyiapkan makanan untuk kita. Nabi berkata kepada para sahabat, "Isna'u li ali Ja'far ta'am." Ketika Ja'far meninggal, Nabi berkata kepada para sahabat, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, sesungguhnya mereka sedang ditimpa musibah. Ya Allah alam bisa. Apa hukumnya orang Islam mengucapkan selamat Natal? Nah, itu sudah dijelaskan oleh MUI di zamannya Allahu Yarham Buya Hamka, tidak boleh ya. Ya, pendapat yang lebih kuat tidak boleh. Apa padilahnya jika kita baca atau hafal 10 ayat pertama? Padilahnya saya tidak ingat. Yang saya ingat itu kalau nggak salah diselamatkan dari Dajjal. Ya, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Allah Allah Bismillah. Apakah sama pahalanya sekali atau sering kita mendoakan mohon ampunan kaum muslimin? Ya berbeda antara satu kali dengan 2 kali, 3 kali atau sering. Makin sering makin banyak pahala yang kita dapatkan. Allah alam bisa. Sepertinya sudah habis ya. Baik, alhamdulillah. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Esok hari kita akan bahas tentang mustahik zakat. Jadi pastikan pemirsa Niaga TV hadir lagi besok. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, rezeki yang lapang ya, dan istiqomah dalam mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.